artinya makanya saya bilang silah-silah seperti itu rasa belegono hati biasa. Kalau sering ketemu yang apa kan ada hadis lalu saya itu karena hadis itu roh dia aku tahu serba posisi hadis itu enggak santer sekali. Kita ini kan ya biasa bilang Sayyidina. Terus ada momen-momen, kalimat-kalimat tertentu sing kita ada bilang. Ya kan, tapi misalnya syahadat. Ya mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang mau asyhadu anna Sayyidina. Ya biasa. Ya aku ya kadang ngomong takok. Jadi siapa Gus? Ruhin. Tapi nama sing takok kok mati ini. Oh, berkiai, soleh. Pak Ruhin, Pak Ruhin. Ya kan, ngerapan. Masa aku ketemu aneh Rogen? Bapakmu kan juga mesti tak sebut api ambil. Makanya menghentikan Imam Ghazali wong itu ngaji di tanah wu'il ibarat harus dengan variasi-variasi yang banyak karena sekian variasi itu sama-sama nyata. Kadang Nabi tangga-tangganya ngundang yang nganggu adat Arab. Adat Arab itu misalnya kayak pulau ya Bapak Tasbiha, Bapak Hasan. Nabi sohapa kadang Nabi ya Abel Qasim. Sohapa sih ngerarang, sohapa sih jasa mudah hati sohapa. Biasa gak sohapa nyimbali Nabi ya Abel. Mereka pilih-pilih Nabi ku yang dua sisi keluarga Bapaknya ini kadang sahabat yang menimbang Nabi ya abal kalau misalnya kalau sebuah yang dibutuh ya orang undang oh gusbah, oh baiki ya kadang gitu ayo marhaban dadal Nabi ya kadang punya sisi karena panjangnya bayi saya terusin orang bayi rugen nah coba marhaban yang nurulah ini marhaban dadal jika Nabi ya kadang bangga sebut jadal apa? Sih. Karena Nabi punya keluarga. Nah, tapi orang mau usuk-usuk, aku pengennya Nabi dipanggil ya Rasulullah terus. Oke, emang Nabi Rasulullah, tapi sahabatnya udah biasa nih, beli ya asbal. Ya jadal. Jadi orang ngaji bentro. Coba mau tibaan bengak-bengak, tapi rata. Tapi apa ya, tibaan bengak-bengak, cuma serata tibaan malah ngarep-ngarep. No. Malah karu-karu. Itu biasa mawon kados kula lho. Kula cara-cara kira ya iso ngaji maneh kok biasa. Kuwi sing ayo lumpas-pasan pahpok ngrameni nggih. Jadi semua maca kitab sak foto-foto ya biasa pun maca kitab terjemah ngrameni dunyo. Jadi wong kudu kados ini minimal itu ngertos. Mana kula ning ngomong iki pun penting sekali kula untuk amanat saking nopo piye-piye kula niku duwe ilmu amanatnya. Jadi enak mau coba hadis lah, sering mau coba Bukhari. Ternyata sahabat ya biasa nih bali Nabi ya Abel. Kadang Abu Hurairah sebagai orang yang sangat mencintai Nabi, nyebut Nabi itu melupakan kalau beliau itu keluarganya orang banyak. Nyebut Ausobi Khalil, saya diwasiati kekasihku. Seakan-akan Nabi itu kekasih dia itu ya boleh saja karena dia merasa dekat sehingga menyebut Nabi itu apa? Khalil kekasih. Ya enggak apa-apa. Itu sah-sah. Oh itu kan itu tadi karena manusia itu sekian sisi apa punya sekian apa sisi Nabi punya sisi faktanya beliau itu Jadul Husain, Jadul Hasan, Husain. Beliau punya sisi faktanya adanya Sayyid Qasim jika kita manggil ya Abel Qasim. Tapi ya ada fakta yang objektif yang kita yakin dunia akhirat beliau Rasulullah kita manggil ya Rasulullah. Beliau punya sisi nyafaati kita manggil ya Syafi'al Khalqi, ya Sayyidah Syuhada kita panggil macam-macam. Semua itu ya gelarnya Kanjeng Nabi. Semua itu ya identitasnya Kanjeng. Nah sekarang ketika Nabi ngekei pakaian mau munafik Abdul bin Ubay, orang kok terus Nabi simpati mbak munafik dosa kayak analisis mau gak simpati mbak wong. Ternyata Nabi balas jasanya Abdul bin Ubay yang Sayyid berarti berstatusnya Nabi wong sing regani jasanya wong senajan tuh wong iku munafik kayak gue ditonggok kadang rapati sholat tapi anak pas kelahiran sing nilai sepeda motor tanggamu sing rapati sholat. Sehingga main itikaf di masjid, raiso di sini lah, mungkin sepeda motor di goni masjid. Nah, gue ya tentu tetap terima kasih, biasa nilai, biasa nilai. Senajan tuh rapati, soleh. Lah, biasa di masjid ya hormat, wong soleh. Tapi gue ya tetap, tapi sing ra nilai. Paham? Mulai kok raro. Aja nih rangno ini di isi, tapi gue gak diterang loh, jimat ini. Gak paham-paham. Waman la sobro lahu ladina lahu waman disapane wong lawaro agora ono waro iku mujud karo kediman anil maharimi sing kira-kira keharaman wa syubhat lan kira-kira barang syubhat iku la zulfalah iku ora ono keparakan mujud Wong sing ora ana waro iblas berarti ora duwe sisi parek ning Allah Subhanahu wa taala. Ila martabat. Tegese ora ana martabat iku maujud lagu kediman ing dawuhi mbuh apa. Walakut batalan ora ana keparekan maujud lagu kediman ing Allah taala sing Allah taala. Wal makola tu timakola arobiata asrota kang kaping 14 iku ngene. Ruya dan riwayat, ya pokoknya kita ini di ahad ke asyara sampai tisata asyara itu mabdi fatkah. Mulanya ini Quran ini aliha tisata asyara. Ini kan aliha tisatu asyara yang berbuat tisata asyara jadi mutada mu'akhor. Berhubung mabdi tetap aliha tisata asyara. Terus ini roa itu ahad ke asyara kau berada. Corong murah kan ahad ke asyara ini. Corong murah kan ini roa itu ahad ke asyara. Berhubung mabdi ini roa itu ahad asyara kau kabau wasyamsa wal qamar roh itu gumli nopo jadi yo pak kadang yo bakas aku barang kene eling awal nak tau iso kene eling ora tau iso ben roh kok Quran bisa eling lali kok gak tau apa gua terus yo ora kadang-kadang gua saya lah itu oh ulang itu bisa ini kenapa dari Quran lali dan nanti apa lu aku tak iki gugu. Tak omai gudu masyaallah. Sabar, sabar. Kamu jadi nabi kon sabar. Kemarin kula nu kepengin di dhuwit ra dikata sampean orang warung ben lali mangkelku. Aku kiai kok dhuwit akeh ora pantes. Marah marah ora pantes kan malah gak kalu. Wal makola tu tema kola arofiata asrota kang kaping 14 ini. Ya dari wiat nopo anarusulan satenung lanang Bani Israil sang Bani Israil. Iku khoroja iku golek sapa raja metu sapa raja dia tolak bil ilmi maring golek papala kau mengkot muka dari kau mengkot mengkot papala kau mengkot muka masih itu muka berita ni itu muka dari kau mengkot mengkot nabo kisah terus juga dari kau ayah anak rasulan bani Israel nabi ya rumeng nabi ya bani Israel alisalam ono wong ita itu apa yang ngaji waduh perjalanannya kerumu nabi ini masih nabi sempat kerumu apa sama kamu tu sapa nabi dari maring rasul fatah mengkotakani sapa raja duwe ing nabi alaihi salam kemane nabi krungu nak rukin pe mondok terus jare nabi oce telok kon rene jeng telok kon rene faqala alaihi salam lagu ai lidali karoju dikandani ya fatan ya fatan kowe golek ilmu jeng tak kandani ya fatan ini aiduka bisa lasi fisol kowe tak kandani telung perkara iya kang iku tetep ing dalan salah sufi sol ilmu awal ing dalan ngene wong isih wal akhir lan ngene wong ayak fi kadali iki cukup kan sira bodhi kamu kono-kono kabeh. Kowe ora usah golek ilmu ado-ado, sak kandhane telung perkara. Sing telung perkara iku wis ana ilmu awalin wal akhir. Iki kok kowe bar ngaji iki berarti wis alim, mergo entuk ilmu awalin. Wis iso spray rapopo. Yo dadi iso ulang arep gak usah ngaji ra wong takoki. Kok gak ngaji neh? Mumpun fiha ilmu awalin wal akhir. Tutup ae, stop lah entuk ilmu ne wong dhisik. Salim. Khafat ya siro ilmu sing telu sing iso mewakili ilmu ne wong arep mbek ungguri siji khauf khaufillah fi sirri wal an khafat ya siro wae ngopo sirri ing dalam wektu cilian wektu rahasia wal alaniyati lan wektu awal-awalake e fi halil khofa iku sing ing dalam tingkah samar aninasi sing manusa wa fi halid dhuhuri lan ing dalam nalikane tampil ing dawane sanike manusa lan iki wong jagat-jagat sing berlebihan kliru. Wong ngono niku Gus maksiat nak ngarepe wong tok nak dhewean ora ya ora oleh takwa ya cek pas dhewean cek ngarepe wong akeh ora gaya ngarepe wong akeh sawangane maksiat ya tetep maksiat anane ora oleh nak niat takwa ya disiri walahan ya ngono. Tapi di daerah tertentu iku usum Gus-gus rada jadap kalau ngarepe wong akeh gak ada wong wedok jadi nak dhewean takwa tenan ngarepe wong akeh gue kok kok tenang terus sopo nak niat takwa ya disiri ngono ya ngono. Mungkin sangat cocok kurang. Mungkin nak ngalih dengan orang yang bulat dan ceri so. Wani ngomong dia orang yang awam. Wani ngaku rawan ceri so. Kayak so. Wa am si klisa nak anil kalti. Ya, itu yang pertama. Ya, pertama itu gue takwa. Ya, saya ngalih tenang. Gue nak takwa, rasa mondok, rasa niai, rasa pidato, rasa ngindin. Bertakwa, ya. Bisiri walaliyah, harus gue ilmu awalin. Alah. Mutafat gue angel. Cara aku jadi aman. Andoni kok ngot. Mutafat gue angel dekat. Nomor loro wa amsik lisana ka anil khalqi. Wa amsik lan ngekero siro, nahano siro lisana kain cangkem siro, lisan siro andil khawji sayang makhluk. La tadkurhum illa bikhoirin, ojo nyebut siro guming al-kholko illa bikhoirin kecuali ape. Kejogeman kecangkeman komentari wong, mana jogeman gitu di ekstremis, jadi tukang kuarin. Wong gersok khusyuk, mesti senangannya nyalan wong, mesti tak jamin, agar tambah khusyuk mesti. Wong apal Quran misalnya, cerita ibu wong ku apal Quran, tapi ralanya, wong asing lanya, tapi rapaham. Misalnya infamu, orang yang ngelakon itu jantung mereka. Misalnya kiai, oh kiai, maaf kiai, gak pernah mangan. Orang nanti ketemu orang, misalnya gede kiai, misalnya hati lele. Gus kiai saya ini serah kena dina. Tapi, nak mangan itu saya ini masuk. Nganggu tangan kanan, tangan kiri. Terus susah ya, apa? Banyak pengen nganggu tangan kanan deh gitu. Lah tangan kanan itu nganggu sedok, tangan kiri nganggu garpu, itu rakyat kebiting. Iki loro nek sing kok loro to iki. Subhan. Wah, kuwi tangkemmu elek ngono jare. Kok kanan mbek kiri digo jare koyo kepiting nek apa? Ya tak delok dene, baru satu saat dene mangan pinggir gue. Dadi gue gak boleh digo ta ora. Aku ndok ape pengenan kok buka lali. Aku gak mau cuma gak mau tenan kepiting. Oh, ora usah ngono biasa wae. Mumet zaman akhir wis mau mangan karo sendok karo garpu ya sawakan, Mbak. Melok. Aku lho mboten nate. Aku ibu jebul mboten nate kula mangan terus tangan kanan niku mboten nate. Merko ora kok perkara wedi haram kok gak ora perkara untuk wedi atau tidak. Merko kula pancen wedi mek garpu. Samangane kok koyo penusuk preman. Koyo alat go napa? Kriminalitas niku. Kan sangar to? Ya kok culah koyo pokoke wedi lho. Ora kok perkara niku. Iki ana sing ngamati. Ya nasibe dadi wong alim nyor kadang. Ana sing ngamati. Apa kan? Orang mati kan, aku nyolak gue. Tadi sama nakir, saya rewati, uang gedeng, uang mau nganti nias. Mereka biasa tangkap melek, no? Jumatan yang ada sih. Maka kau mau awal, sop awal. Nah, ada kiai tokong buri. Ya, ayo Jumatan tokong buri. Jadi, nah, tokong buri itu malekatnya istutup. Gak nyakit. Gak lah. Nah, anu dicangkem elek lha kowe malah teko mulai awal malah angel kalau malaikat nyatet mulai ki mau. Dicangkem apa? Ora usah ngono, sing teko awal ya piye-piye fadilah ya awal ya. Sing teko buri ya apa mungkin nang omah kan usah yen nang omah kan apa? Mun ana wong alim iku sunatane teko buri. Kok nek sing khutbah kok rungku sing sing alim kok ngarep nek ora ro. Sunatane wong alim cara kula nek Jumatan kebelon di pengalaman lucu dengan mungkin dan wajar di sana dibangun bukot di sana dia ya, tapi mungkin biasa tapi ya, nanti mau dibangun cuma tante beriku sok kali runtuh seneng gak jantungan sih berkotbah ya oh so cuma tadi ini mau tapi ngelafat tuh udah tak telok ekip semenjak itu beliau nak cuma tante gue beri taruh kalau bangun basal cuma tante mencet sekali gak posisi imam bertemu beri Korin janggal, susah ngenang lu nyelamat lo khotir. Tambah salah para mana lah, ini lihat lepas dari sini. Jadi nak Jumatan betul mobil serenan. Enggak anggar, mesti medal beliau. Enggak anggar suaya ya, apa ikut bahan. Mobilnya medal. Medal di kampung tertentu, nak sedo komat. Terus beliau yang pelataran, masjid tunggu polguri, terus gila saja. Ada salam, terus mukulan mobil malih, kumtur. Kalau saya jangan masalah kan. Yo saya ibarat misalnya kue sing khotbah. Terus bahasa Allah ngaji memang orang Islam. Oh, bukan mati. Apa mana nabi murite? Tahu sorokan eling goblok. Nah misalnya kau yang pulau itu nih terus menangi leroh leroh. Kamarnya cara kata leroh goblokmu. Tapi orang roh yakin. Misalnya. Latihan khutbah, nyebel tongkat apa isa itu maafin ngambil uang kemudian aku khutbah merok zaman akhir, uang berusak kiai pun ini bisa jadi kalau saat ini kita tambah kalah masanya sekarang nak jimat ini tak ini tekan yang akhir, kamu ini begitu padahal kalah kamu bisa sebut-sebut, kamu bisa Anggir sekitar ikut meter, rambut. Iku yo mung kan catatan malaikat yo dituntut. Tapi kan kono ngamane wis akeh. Gak masalah dong. Oke amal kan. Oke, kira apa? Toh niku yo ngamal, kok nyelamet toh jantunge. Oke. Wong kulo jarang teko teng wajib, mboten krana sombong. Kok kulo bolak-balik kadang di panitia. Beran mubalek ya, balek sing nom-nom. Berajian karena kulo. Wis apa ya, Ron? Betul. Kulo. Karena aku teko dari keprobawa asem mau dari keprobawa aku lo teko ramani kalau saya amatir saya nom nom kalau tidak ada yang panik kayak di soal pun soalnya lah nggak teko nggak karena aku teko dari keprobawa problem lagi wah diulangi kayak kulo ya sunatan teko aman sunat jadi uang mikir mulai uang cekeman jebut uang itu wali api menawa uang itu dua Allah sanggah kiai-kiai sing jumatan teko guru iki menawa juga alasan karo kula nang atas ya ora ngerti sabe lek koyo bisa nggih Mansur ali mati niki alasan lho sing termasuk arep iku koyo niki Mas jumatan malah kok pager buku ya ora cilik-cilik teko pas ya sampe lek koyo malah niki ngono tenan ora dadi jangka wong ali minggu ora jumatan kok lek kersalah terus kontrol lha sing kok bae mantan-mantan murid kan niku nak kok ngarep kok malah rusak, meriak kok. Wong alim tepi bawah kan, wong alim tepi bawah. Mengenai lagi yang mana cuma komentar kau, ini kok cuma tergurui lu sih, delok sih alasan. Mungkin masalahnya seperti